Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nah, sore hari ini kita belajar kitab syarah dari Fadhlul Islam. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis al-fitnah, hadisul fitan. Terakhir pembahasannya tentang ad-dajjal, fitnatu al-masih ad-dajjal. Setelah kita sebutkan bahwasanya ada dua yang dinamakan dengan al-masih. Ada masihul khair, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Juga ada Masihul Syarr, yaitu Al-Masihul Dajjal. Nah, sebagai faedah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita sebutkan sebab penamaan Al-Masih bagi Nabi Isa dan sebab penamaan Al-Masih bagi Ad-Dajjal. Yang keduanya memiliki makna yang berbeda. Qala Imam Ibn Abdul Barr fi kitabih Tamhid. Kata Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid, أما المسيح ابن مريم عليه السلام أدبون المسيح بن مريم عليه السلام ففي اشتقاق اسمه pada اشتقاق pecahan namanya فيما ذكر ابن الأنباري Fima dzakara Ibnu al-Ambari li ahli lughah. Ibnu al-Ambari menyebutkan manukil dari ahli bahasa khamsata aqwalin, lima pendapat. Ahadaha, yang pertama, أنه قيل له مسيح لسياحته في الأرض. أنه قيل له مسيح لسياحته في الأرض. Dinamakan Nabi Isa Masih Al-Masih karena beliau melakukan siyahah, perjalanan. في الأرض, ke seluruh penjuru dunia. Wa huwa fa'ilun min mashil ard. Naam. Min masahal ard. Fa'il. Masih adalah wazan daripada fi'il masaha. Masahal arda. Ay qata'aha bisiyaha. Masahal arda menjadi masih. Ya. Timbangan wazannya fa'il. Yang sudah belajar sorof ya. Fa'il menjadi masih. Masahal ardu artinya qata'aha bisiyaha. Menempuh perjalanan ke seluruh penjuru bumi dengan siyaha. Tujuannya adalah untuk mengejar siapa? Siapa? Ad-Dajjal. Ya, Nabi Isa nanti di akhir zaman, dan ini termasuk diantara alamatun min alamatis sa'ah. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat akan turun. Ya, akan turun dari langit. Nah, di antara tugas beliau ketika itu adalah memburu, mengejar dan mencari Dajjal. Wa qatalahu fi babi Luddin. dan beliau akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Baik. Yang kedua, qila innama qila lahu masih li'annahu kana mamsuhar rijali. Kana mamsuhar rijali. Ya. Kenapa beliau dikatakan Masih? Karena beliau Nabi Isa kakinya mamsuh. Telapak kaki Nabi Isa itu rata. Laisa lirijlihi akhmas. Kakinya tidak memiliki akhmas. Wal akhmasu ma la yamassu al arda min batini rijli. Wal akhmas, akhmas adalah bagian kaki yang tidak menyentuh bumi. Min batini rijal, dari perut kaki. Antum perhatikan kakinya coba. Ada yang cekung masuk ke dalam, itu namanya akhmas. Itu kalau antum telapakkan, ya, injakkan ke tanah itu tidak menyentuh. Nabi Isa tidak memiliki itu. Nah, telapak kakinya rata, tidak memiliki akhmas. Ya. Baik, saya dikatakan masih ini pendapat yang lain. Pendapat yang ketiga, qila sumiya masih li'annahu kharaja min batni ummihi. Dikatakan masih karena beliau keluar dari perut ibunya, mamsuhan bidduhni, dalam keadaan beliau mamsuh. Ya. Dipenuhi dengan lumuran duhun, minyak. Duhun adalah minyak. Ya. Syajaratan takhruju min turi Sina tambutu bidduhun, tambutu bidduhun. Ya, menghasilkan minyak, duhun minyak. Baik. Nabi Isa keluar dari perut ibunya, dilahirkan dalam keadaan berlumuran minyak badannya. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, summiya masihan li'annahu kana la yamsahu da'ahatin illa bari'ah. Dinamakan Masih karena beliau tidaklah mengusap za'ahatin, penyakit, melainkan penyakit itu akan sembuh. Hanya diusap. Nah, yamsah, dari kata yamsah, hanya mengusap, diusap, dan akan sembuh. Makanya dikatakan Masih dari kata yamsah za'aha, dia mengusap penyakit lalu sembuh. Yang terakhir, pendapat yang terakhir, yang kelima, kenapa Nabi Isa dikatakan Masih? Waqil al-Masih as-Siddiq. Masih adalah maknanya as-Siddiq, yang jujur. Isa al-Masih, Isa bin Maryam, yakni seorang yang jujur. Orang yang jujur. Nah. Wa ammal masihud dajjal. Sekarang tentang ad-dajjal. Fa inna ma qila lahu masih. Awalan. Yang pertama. Pendapat yang pertama. Limasihil arda wa qata'aha laha. Ya, karena dia juga melakukan perjalanan menempuh seluruh penjuru bumi kecuali apa? Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Baik, pendapat yang kedua, li'annahu mamsuhul 'ainil wahidah. Karena salah satu matanya mamsuh, hilang, terhapus. Nah, innahu a'war. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Dajjal itu hanya memiliki satu, sementara Allah Subhanahu wa taala laisa bi'awar. Allah memiliki dua mata, penetapan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma' ulama. Ya. Mata yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita menyerupakan dengan mata makhluk. Nah. Thayyib. Yang ketiga, waqad ihtamilu an yakuna mamsuhal akhmas aidan. Ada kemungkinan, pendapat yang ketiga mengatakan ada kemungkinan juga Dajjal ini kakinya, telapak kakinya rata, tidak memiliki akhmas. Tidak memiliki akhmas. Nah. Ya. Apa akhmas tadi? Bagian kaki yang tidak menyentuh, bagian telapak kaki yang tidak menyentuh bumi. Ya. Nah. Baik, ini sekedar faedah saja. Jadi kita bisa memahami kenapa masih Maryam dikatakan Isa bin Maryam dikatakan Masih, kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih. Kita lanjutkan kematian berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, qala Abu Aliyah, ta'allamul Islamah. Berkata Abu Aliyah, sayati tarjamatuh rahimahullah. Beliau adalah seorang tabi'i. Hendaknya kalian mempelajari Islam. Fa idza ta'allamtumuh, dan apabila kalian telah mempelajarinya, fala tarabu anhu, maka janganlah engkau membencinya, rohiba anhu, meninggalkannya. Artinya jangan tidak diamalkan. Telah belajar Islam, amalkan. Ya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan wajib atas kalian menempuh as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Diterjemahkan apa as-sirat al-mustaqim, fa innahul islamu. Sirat al-mustaqim itu adalah al-Islam. Nah, mengamalkan Islam. Ya, seluruh aspek kehidupan kita dalam hal akidah, muamalah, ibadah, akhlak, dakwah, manhaj, suluk dan seterusnya. Wala tataharrafu anis sirati, dan janganlah kalian menyimpang dari jalan yang lurus, yaminan wala shimalan, jangan menyimpang ke kanan, ekstrim kanan ya berlebihan, wala shimalan, jangan juga ke kiri, jangan ekstrim kiri, lurus, istiqamah. Ya, wa alaikum bi sunnati nabiyikum, dan hendaknya kalian, atas kalian, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa'ah, dan hendaknya kalian berhati-hati. Iyyakum, kalimat tu'ta biha litahdhir wa tambih, hendaknya kalian hati-hati dari al-ahwa ini, dari bid'ah-bid'ah ini, penyimpangan-penyimpangan ini. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala Abu Al-Aliya Ar-Riyahi, beliau terlebih dahulu menyebutkan sedikit tentang terjemah biografi dari Abu Al-Aliya. Ar-Riyahi huwa Rafi' ibn Mihran, namanya adalah Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi. Kita tambahkan supaya lebih lengkap sedikit, Al-Basri. Al-Basri. Jadi dari Basrah. Di mana Basrah? Di mana? Di Irak. Di Irak. Baik. Ya, jadi di kalangan ahlul lughah ada dua tempat di Irak yang terkenal, Basra dan mana satunya, Kufah. Jadi ada pendapat ahli Basra, ada pendapat ahli Kufah. Al-Basriyun, Al-Kufiyun, ini biasa kita dengar ketika belajar nahwu. Nah, baik. Bila dari Basra, Al-Basri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan selanjutnya, min a'immatit tabi'in, termasuk diantara a'immah. Ya, dari kalangan imam pada masa tabi'in. Nah, jadi beliau hidup di masa tabi'in. Generasi kedua, ya, dari tiga generasi yang diutamakan. Nah, beliau kalau dari sisi hadis, ya, beliau fiqah, ya, fiqah, terpercaya. Kalau dikatakan fiqah berarti apa? Istiqamah dalam agamanya dan kuat hafalannya. Baik. Adrak al-jahiliyah wa aslama ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatain. Belum mendapatkan masa jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah lahir. Ya, baru masuk Islam setelah Nabi meninggal 2 tahun. 2 tahun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam baru masuk Islam. Berarti tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, makanya tidak dikatakan sebagai sahabi. Dia bukan sahabi karena tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dia tabi'i. Aslama ba'da mautin Nabi bi sanatain. Nah, mata fi wilayatil Hajjaj. Meninggal, ya, Abu Ali Ar-Riyahi meninggal di masa pemerintahan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, seorang yang zalim, ya, Safakud Dima, membunuh kaum muslimin, membunuh para ulama, bukan kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin yang umum, tapi ulama yang dibunuh. Dan pada tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 106 Hijriah. Termasuk diantara ucapan yang masyhur yang diriwayatkan dari Abu Ali Ar-Riyahi, ya, sedikit tambahan faedah, ya. Ma adri ayyan ni'mataini 'alayya afdal an hadani lil Islam aw lam yaj'alni haruriyan. Aku tidak mengetahui ayyun ni'mataini 'alayya afdal. Mana yang lebih utama dari dua nikmat yang Allah berikan kepadaku? An hadani lil Islam, Allah memberikan aku hidayah kepada Islam. Aw lam yaj'alni haruriyan. Ataukah nikmat yang lain, yaitu Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri, teroris khawarij zaman itu. Namanya haruri. Haruri. Haruriyah. Kalau sekarang kan banyak, ya. ISIS, Al-Qaeda di Indonesia, jamaah Ansarut Tauhid, jamaah Ansarut Daulah, ya kan? Kalau di sana namanya dulu haruriyah. Belum menganggap ini adalah sebuah nikmat yang besar. Tidak termasuk dari bagian teroris khawarij haruriyah. Nah, ini bentuk intiqad beliau kepada kelompok ini. Tayyib. Ini sedikit tentang biografi Abu Ali Ar-Riyahi. Qala yusi bi wasaya 'azimah. Beliau mewasiatkan dengan beberapa wasiat yang agung. Awaluha, yang pertama, ta'allamul islamah. Hendaknya kalian mempelajari Islam. Ay, i'riful islama ma huwa. Kenalilah Islam, apakah Islam itu, pelajari. Wala yakfi, dan tidak cukup. Antakula, engkau mengatakan ana muslimun. Tidak cukup engkau mengatakan saya seorang muslim. Tidak cukup sekedar penisbatan, pengakuan. Ya, tidak cukup. Tidak cukup sekedar identitas, nama fulan, agama Islam, tidak cukup. Wa anta la ta'riful Islam, sementara engkau tidak mengetahui apa itu Islam. Tidak mengetahui rinciannya. Tidak mengetahui ya, hukum-hukumnya. Mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak tahu hukum-hukum dalam Islam. Ini tidak pantas. Tidak cukup sekedar pengakuan. La budda an ta'rifa ma huwa al-Islam wa ma hiya arkanu wa ma hiya nawaqidul Islam. La budda, engkau harus mengenal apa itu Islam, apa rukun-rukunnya, apa saja pembatal-pembatal Islam. Wa ma hiya nawaqidul Islam, kita juga mengetahui apa saja pembatal-pembatal keislaman supaya bisa dihindari. Iya, dijauhi. Nah, karena berapa banyak dari kaum muslimin mereka jatuh pada salah satu di antara nawaqidul Islam dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan tidak sadar, menyangka dirinya muslim padahal subhanallah dia telah keluar dari Islam di waktu yang sama karena melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislam. Hatta nakuna ala basiratin, sehingga kita berada di atas basirah, di atas ilmu. An ta'rifa ma'nahu wa ta'rifahu, engkau mempelajari maknanya dan definisinya. Wa ta'rifa arkanahu, engkau mempelajari rukun-rukunnya. Wa ta'rifa mukammilatihi wa munaqidatihi wa munqisatihi, engkau mengetahui ya penyempurna-penyempurna apa saja yang menyempurnakannya. Enam, apa saja yang bisa menguranginya. Hatta nakuna ala basirah, hatta takuna ala basirah, sehingga engkau berada di atas basirah. Wa hadha fihi al-hathu ala ta'allumil ilmi, pada wasiat yang pertama ini ada dorongan atau anjuran untuk mempelajari al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi tujuan kita sekarang ya mendirikan barakallahu fikum pondok pesantren ya kan, lembaga pendidikan, tujuannya untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ditanya kenapa tidak sekolah di sekolah-sekolah yang ada ijazahnya, kita bisa jawab ilmu yang bermanfaat bisa didapatkan tidak mesti dengan ijazah, karena kita sekolah itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak mesti dengan ijazah. Bahkan yang terjadi al-waqi, kenyataannya, faktanya apa? Sekolah-sekolah yang ada ijazahnya, apa yang dicari? Ijazahnya, bukan ilmu yang bermanfaat. Ya. Terbukti, disogok gurunya, nanti kasih lulus anak saya, kasih uang, ya. Matanya jadi merah, bukan hijau, karena uangnya merah. 100 ribu. Berapa lembar kan jadi merah. Jadi. Nah. Baik. Ya, jadi itu. Ilmu yang bermanfaat. Ya, tidak harus dengan ijazah. Nah. Baik. Al-ilmu nafi', li'annahu huwa al-hayatu. Karena itulah ya kehidupan yang sebenarnya. Wa huwa an-najatu bi idznillah, dan dia adalah keselamatan dengan izin Allah. Hadhihi wahidah, ini nasihat yang pertama untuk kita perhatian mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi antum bersabar di pondok pesantren ya, meskipun istilahnya tidak menyenangkan, tidak seperti di luar. Kalau di luar menyenangkan ya, di luar menyenangkan ya kan, kalau di sini kurang menyenangkan ya sabar. Alhamdulillah antum diberikan fasilitas untuk olahraga. Nah, setiap hari tinggal dipilih jenis olahraganya. Sabar. Memang ada istilahnya waktu-waktu jenuh. Ya. Nah, tayyib, tapi butuh untuk kita bersabar. Tayyib. Karena ini adalah an-najah biiznillah, sebab keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asania yang kedua, syarat yang kedua, fa idza ta'allamtumuhu wa 'araftumuhu, apabila engkau telah mempelajari ilmu tentang Islam, ya kan, telah mengenalinya, alaikum bittamassuki bihi, wasiat yang kedua adalah hendaknya kalian, wajib atas kalian berpegang teguh dengannya, yaitu dengan mengamalkannya. Sudah berilmu, berikutnya adalah mengamalkan ilmu. La yakfi an yakuna al-insanu 'alima, tidak cukup seseorang itu menjadi seorang alim yang berilmu, tidak cukup. Bal yajibu 'alaihi, bahkan wajib atasnya, an ya'mala bi ilmihi, wajib atasnya mengamalkan ilmunya. Ya, sering kita dengar ungkapan al-ilmu syajarah wal amalu samarah. Ilmu itu layaknya seperti sebuah pohon dan amalan itu layaknya seperti buahnya. Jika ada orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, mempelajari ilmu dengan tujuan tidak ingin beramal, berarti sama saja dia menanam pohon tidak mendapatkan buahnya. Apa yang didapatkan kalau begitu? Hah? Nah, kepayahan, keletihan. Ya, uangnya habis untuk membiayai, membayar SPP-nya tiap bulan. Ya kan? Waktu mudanya habis, bertahun-tahun di pondok. Nah, kemudian ilmu itu hanya dipelajari, tidak diamalkan. La yanfa' lahu wa la yanfa' li ghairihi. Wajib beramal dengan ilmu. Wa illa, jika tidak, ya, jika tidak mengamalkan ilmu, dia sudah alim tapi tidak beramal dengan ilmu, fal katsirun minal ulama'i ahlu dhalalin, banyak di antara ulama yang sesat. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, sesat di atas bayyinah, di atas ilmu. Ai dhallu wa hum indahum ilmun, mereka sesat dalam keadaan mereka memiliki ilmu. Ya, tentu keadaannya ini lebih parah daripada orang yang sesat. Sesat tapi tidak memiliki ilmu. Sesat karena tidak berilmu. Orang yang sesat memiliki ilmu lebih parah daripada orang yang sesat tidak memiliki ilmu. Belum mencontohkan. Fal yahudu indahum ilmun, waqad dallu wa kafaru. Orang-orang Yahudi memiliki ilmu. Nah, mereka dapatkan ilmu itu dari Taurat. Ya. Waqad dallu wa kafaru, dan mereka telah sesat dan kafir. Di antaranya ilmu tentang akan datangnya seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Nah, tapi mereka tidak mengamalkan itu dengan cara beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi sesat dan kafir karena itu. Fala yakfi mujarradul ilmi, maka tidak cukup sekedar ilmu, memiliki ilmu. Labudda min at-tamassuk bil haqq, harus berpegang teguh dengan al-haq, harus beramal dengan ilmu. Wasabat was-sabri ala was-sabati was-sabri alaihi ma'al ilmi, ya, harus kokoh dan sabar di atas al-haq ma'al ilmi, bersama ilmu. Fahuwa ilmun wa amalun, yaitu ilmu dan amal, ilmu dan amal. Nah, awsa awalan bil ilmi, thumma awsa bil amali was-sabati alih. Ya, al-imam Abu Ali Ar-Riyahi mewasiatkan awalan, pertama dengan ilmu, kemudian berikutnya mewasiatkan untuk beramal dan sabat di atasnya. Wasiat yang ketiga, الثالثة أن تلزم الصراط المستقيم. Engkau melazimi, menetapi الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا, الله سبحانه وتعالى berfirman, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, dan bahwasanya inilah, هذا صراطي, ini adalah صراطي, jalanku yang lurus, فاتبعوه, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Fasiratu huwa tariq, sirat artinya adalah tariq, jalan. Al-mustaqim huwa al-mu'tadil. Al-mustaqim huwa al-mu'tadil, yang lurus. Mustaqim artinya al-mu'tadil, yang lurus. I'tidal, ya, lurus, tegak. Alladhi laysa fihi mailat, laysa fihi mailat wanhiraf, tidak ada penyimpangan. Lurus, tegak, tidak ada penyimpangan. Hadha huwa siratul mustaqim, ini adalah surat al-mustaqim. Amuranallahu bi'annattabi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa amarana an nas'alahu ayyahdiyana hadha surat, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus ini. Nah, perhatikan, Allah perintahkan kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain, Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya ditunjuki kepada jalan yang lurus itu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Kita senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu, dalam menempuh jalan yang lurus. Naam. Ya, al-hidayah hidayatan, hidayatun, hidayatun ila sirat wa hidayatun fis sirat. Hidayah menuju jalan yang lurus itu, dan juga hidayah di dalam jalan yang lurus itu. Kita butuh semuanya. Kita sekarang sudah mendapatkan petunjuk masuk ke dalam Islam, berarti qad ihtadaina ila as-sirat al-mustaqim. Baqiya madza as-sirat? Naam, afwan. Baqiya madza al-hidayatu fis-sirat? Al-hidayah fis-sirat, petunjuk di dalam jalan yang lurus itu untuk mengamalkannya. Adapun al-kuffar, kaum kuffar selain muslimin, ya, yang sekarang orang membahasakan mengatakan non-muslim, jangan katakan kafir. Baik, kuffar, ya. Mereka butuh dua hidayah ini. Hidayah ila sirat, kemudian hidayah fi sirat. Baik, wasiat yang terakhir, amal wasiatul ar-rabi'ah. Ya, dengan ini juga kita akhir, ya. Fahiya annaka idza waffaqaka Allahu li ma'rifati siratil mustaqim, yaitu apabila engkau telah mendapatkan taufik, pertolongan oleh Allah untuk mengenal jalan yang lurus. Ya, wasirta alaihi, dan engkau telah berjalan di atasnya. Nah, berarti sudah mendapatkan hidayah ila sirat, hidayah fis sirat. Fala tansa, jangan engkau lupakan bahwasanya di sana ada doa tadzalal. Ada para penyeru kepada kesesatan. Jangan lupakan itu. Nah, kita sudah istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim alhamdulillah. Tapi hati-hati, di sana ada para penyeru yang menyeru kepada jalan yang sesat. Alladzina yuriduna an yuharrifuka, yaitu orang-orang yang menginginkan engkau menyimpang, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Banyak, ya. Doa ila abwaab jahannam, para dai-dai sesat yang bertebaran. Nah, iya, jangan sampai santri di sini ada yang ngefans, menjadikan mereka sebagai figur. Terlihat dari penampilannya. Ana pernah melihat sebagian antum memakai topi yang menutup telinganya. Itu salah satu ciri diantara seorang dai sesat. Ada yang pernah pakai di sini? Ini ada yang senyum. Siapa? Coba. Antum mungkin senyum-senyum tahu. Siapa dia? Sobel. Siapa namanya? Hah? Anak-anak tadi, paham dia. Jangan diikuti ya. Yang lain jangan mengikuti ya. Nah, ngapain pakai gaya kayak gini? Hah? Topinya besar kayak gini. Itu dai sesat itu. Dai sesat. Terkenal dengan istilah hijro. Hijro dari lubang buaya. Masuk ke dalam lubang singa. Nah, dari mulut buaya menuju mulut singa itu namanya. Kesesatan yang paling ya membuat gaduh terakhir-terakhir ini, dia punya rencana membuat apa namanya di sekitar masjid apa kafe, semacam kafe ya kan, anak-anak bisa dengerin musik di situ, main musik coba. Apa bukan kesesatan apa lagi kalau bukan ini, bukan kesesatan. Iya. Nah, baik. Jangan lupakan itu. Di sana banyak dai-dai sesat. Ya. Masa mau buat masjid, terus di pelataran masjid ada tempat untuk main musik. Supaya anak muda senang. Hancur Islam kalau begini. Kemudian banyak yang komentar dari kalangan non-muslimin yang telah taubat. Ya. Nah, membantah dia. Nah, tidak butuh dibantah orang seperti itu, karena orang sudah paham kesesatannya. Tayyib. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadza qala jalla wa ala la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang sesat, ya. Jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, yang dengan sebab itu kalian akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam daraba li hadza matalan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah memperumpamakan ini dengan sebuah contoh, yaitu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ditulis hadisnya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami sebuah garis yang lurus. Nabi memberikan perumpamaan jalan Allah yang lurus dengan sebuah garis yang lurus. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang banyak, an yamini, ya, sebelah kanan garis yang lurus tadi, wa an shimali, dan garis-garis sebelah kiri. Antum bisa bayangkan ada garis lurus, kemudian garis-garis sebelah kanan, dan sebelah kiri ada garis-garis juga, an yamini wa an shimali. Wa qala, lalu Nabi mengatakan, hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin, di atas setiap jalan-jalan yang lain ini yang menyimpang, minha syaitanun, ada syaitan, yad'u ilaih, yang mengajak kepadanya. Ya. Nah, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Iya, manusia dan jin. Jadi dai-dai sesat itu adalah syaitannya manusia. Syaitan mereka. Syaitan dari kalangan manusia. Naam, minal jinnati wal in. Tsumma qara'a, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca, inna hadza sirati annaha wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh, al-ayah rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Darimi. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Ila huna, tabi'a ila huna. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.